terhitung dan tidak mungkin untuk kita membalasnya. Karena sebagai hamba Allah yang baik, marilah kita banyak bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, yang maha kuasa. Juga salam dan salam tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita kembali membaca kitab Tadkiratul Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah. Pada siang hari ini kita masuk pada adab guru, adab orang yang berilmu bagi dirinya dalam pelajaran, pada adab yang keenam. Berkata rahimahullah, An-na'us sadis, jenis yang keenam, adab yang keenam bagi guru, bagi orang yang alim di dalam pelajaran. Alla yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah wala yakhfidhahu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul fa'idah. Ala yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah. Dia tidak mengangkat suaranya melebihi kadar kebutuhan, dan tidak pula merendahkan suaranya sehingga tidak menghasilkan bersamanya faedah yang sempurna. Jadi seorang guru ketika menyampaikan pelajaran, maka dia jangan terlalu keras, jangan melampaui batas dalam ucapan, dan jangan pula apa, terlalu rendah suaranya. Dia sampaikan dengan suara yang sedang-sedang yang bisa didengar oleh para hadirin, para murid santri. Rawal khatibu fil jami'i عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. الخطيب البغدادي رحمه الله telah meriwayatkan di dalam Al-Jami' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna Allah yuhibbul as-sautal khafid, sesungguhnya Allah itu mencintai suara yang rendah. Wa yabghadu as-sautar rafi', dan Allah membenci, tidak senang dengan suara yang tinggi. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali, karena di sana ada rawi yang matruk, ya. Jadi ini hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran karena kelemahannya. Qala Abu Utsman Muhammad bin Asy-Syafi'i, ما سمعت أبي يناذر أحدا قط فرفع صوته. Berkata Abu Utsman Muhammad bin Asy-Syafi'i, saya tidak pernah mendengar bapakku yunazir, berdebat, berdiskusi dengan seorang pun sekalipun kemudian beliau mengangkat suaranya, meninggikan suaranya. Qala Qala al-Baihaqi, berkata al-Baihaqi, arada wallahu alam fauqa 'adatihi. Kata al-Baihaqi, beliau menginginkan wallahu alam fauqa 'adati, suara yang di atas kebiasaan beliau. Ya, suara yang di atas kebiasaan beliau dalam berbicara. Ya. Jadi beliau, bapak dari Abu Utsman, wallahu alam, apa putranya Imam Syafi'i atau bukan, wallahu alam. Ya. Ini menceritakan, jadi Abu Utsman menceritakan tentang bapaknya yang dalam diskusi-diskusi bapaknya ini tidak pernah meninggikan suara. Karena berdebat tidak meninggikan suara, melebihi kebiasaannya. Wal aula alla yujawiza sautuhu majlisahu. Wala yuqassiru an sama'il hadirin. Dan yang utama, yang paling baik adalah suaranya tidak melebihi majelis. Jadi orang yang alim, guru ketika mengajar, menyampaikan ilmu, itu suaranya cukup apa yang bisa didengar oleh yang hadir di majelis. Wala yuqassir an sama'il hadirin, dan tidak pula mengurangi suara dari pendengaran orang yang hadir. Yeah. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah suaranya ketika mengajar. Ya. Fa in hadara fihim saqilu sam'i fala bas bi 'ulwi sautihi bi qadri ma yusmi'uhu. Maka jika hadir di tengah-tengah mereka, hadir dalam majelis, ikut dalam majelis, saqil, orang yang berat, orang yang berat pendengarannya, orang yang kurang pendengarannya, agak tuli, falabas bil'ulwi sautihi, maka tidak mengapa agak meninggikan suara. Maka tidak mengapa seorang guru agak mengeraskan suaranya. Ya, mengeraskan sekedar apa yang bisa diperdengarkan kepada orang yang agak kurang pendengarannya tadi. Sekedar ya tinggi, sekedar apa yang bisa didengar oleh orang yang agak kurang pendengarannya. Faqad ruwiya fi fadilati dzalika hadits, dan telah diriwayatkan keutamaan hal itu dalam satu hadis. Berikutnya, wala yasrudu al-kalama sarda bal yurattiluhu yatamahhalu fihi liyufakkira fihi huwa wasami'uhu. Dia tidak berbicara dengan cepat. Terus saja bicara. Balama yurattiluhu, bahkan dia yurattil, mentariltilkan suaranya. Ya. Agak memelankan suaranya supaya tidak terlalu cepat. Wayata mahal, dia perlambat suaranya. ucapannya. Jadi tidak terlalu cepat dalam bicara dan apa? Tidak pula terlalu lambat. Ya, sedang-sedang. Ya. Lambat tapi tidak terlalu lambat. Ya. Tartil. Ini agar supaya apa? Agar supaya yufakir fihi huwa wasamihu, agar dia dan orang yang mendengar itu memikirkan isi dari apa yang disampaikan. Jadi orang yang menyampaikan, guru yang menyampaikan pun, kalau dia bicara dengan pelan, tidak terlalu cepat, itu pun dia bisa menyampaikan perkara-perkara dengan tepat, dengan baik. Orang yang mendengar pun dia akan apa? Enak dalam mendengar, dalam memahami apa yang disampaikan. Orang yang menulis pun juga bisa menulis dengan santai. Ini ketika apa? Seorang guru, alim yang mengajar itu menyampaikan dengan penyampaian yang tidak terlalu cepat. Wa qad ruwiya anna kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan yafhamuhu man sami'ahu. Dan sungguh telah diriwayatkan dalam hadis-hadis bahwa kalam Rasulullah, ucapan Rasulullah, penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu faslan, jelas, sehingga orang yang mendengar itu hafal, bisa paham. Yafhamuhu man sami'ahu, orang yang mendengar itu bisa paham. Wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalasan yutfahama anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara satu kalimat, satu perkataan, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Litufhama anhu, agar supaya kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu bisa dipahami. Oleh itu bisa dipahami orang yang mendengar. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dengan sedang, bicara yang sedang, tidak terlalu cepat, jelas, dan kadang diulang-ulang supaya bisa dihafal, supaya bisa lebih bisa dipahami. Ya. Ini yang kata beliau. Wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalila hatta yatakallama man fi nafsihi. Dan apabila dia selesai dari satu permasalahan atau satu pasal, satu bab, dia diam sejenak, sehingga apa? Orang yang ada di dalam dirinya sesuatu itu berbicara, ya, menyampaikan sesuatu. Ya, atau dalam apa yang kita dengar dari beberapa keterangan ulama, ada tambahan lafaz hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi, sampai berbicara orang yang ada di dalam dirinya satu pembicaraan atasnya. Jadi seorang guru selesai satu bab, satu pembahasan, dia mungkin berhenti sejenak. Barangkali ada muridnya yang ingin bertanya atau ingin minta kembali penjelasan yang belum jelas. Di annas sanad guru insyaallah. Sebenarnya kami akan menyebutkan hal itu insyaallah. Annahu la yuqta, alal alim kalamuhu. Bahwa apa? Tidak diputus atas orang yang alim, atas guru ucapannya. Jadi tidak boleh memutus pembicaraan guru. Ya. Ketika guru menyampaikan suatu, menyampaikan pelajaran, maka jangan diputus. Ya. Jangan diganggu dulu, dengarkan dulu dengan baik. Ya. Fa idza lam yaskut hadhihi saktata rubbama fatatil faidah. Maka apabila dia tidak diam sejenak, barangkali apa, faedah itu akan luput. Ya. Jadi ketika seorang alim itu bicara, tidak diam, terus saja, maka murid mendengarkan saja. Ya. Kalau dia putus, khawatir apa? Nanti ada faedah yang luput. Kalau murid itu bicara, khawatir apa? Nanti dia tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan guru sehingga dia lupa dari satu faedah. Ya. Jadi hadirin jamaah rahimahullah, ini tadi adab yang keenam. Seorang guru, seorang yang alim tidak mengeraskan suara dalam menyampaikan pelajaran, tidak mengeraskan suara terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah suaranya. Ya. Juga dalam penyampaian hendaknya apa sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah, beliau menyampaikan pelajaran ilmu dengan jelas dan kadang diulang-ulang. Tidak terlalu cepat. Ya. Dan di sini ada satu permasalahan tentang mengeraskan suara, ya, dalam pelajaran, terutama berkaitan dengan menggunakan pengeras suara. Jadi adanya pengeras suara itu termasuk nikmat Allah. Sebab apa? Dengan adanya pengeras suara itu bisa menambah keras suara orang yang adzan atau suara guru yang menyampaikan ilmu. Jadi pengeras suara memberikan faedah dari sisi kekuatan suara dan dari sisi kebagusan suara. Maka itu tidak dilarang di dalam syariat. Hanya saja di kalangan ulama ada satu yang dibahas karena ada pertanyaan-pertanyaan dari para madu'u berkaitan apa? Menggunakan pengeras suara luar. Ya. Menggunakan pengeras suara luar. Jadi misalnya di masjid ini ada pengeras suara dalam, ada pengeras suara luar, atas. Ya. Tentang menggunakan pengeras suara luar. Seorang apa, misal membaca Al-Quran pakai mic dengan dikeluarkan suaranya sampai keluar, ya. Atau mungkin taklim kemudian apa, mic pengeras suara yang sampai di luar, pengeras suara luar dan lain sebagainya. Ini bagaimana hukumnya? Ya. Bagaimana hukumnya kalau mengganggu orang-orang sekitar? Tetangga. Jadi di kalangan ulama mereka ada yang berpendapat bahwa tindakan seperti itu tidak memberikan faedah, atau ada faedahnya tapi apa, dorornya itu jauh lebih besar. Dorornya itu lebih jauh lebih besar. Dan mereka memperbolehkan pengeras suara luar itu untuk semisal apa? Semisal adzan. Kalau adzan memang ini dituntut untuk suara tersebut keras, karena bentuknya adalah penyampaian, pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Sudah maksudnya waktu sholat. Dan itu tidak mengapa memakai pengeras suara luar. Sekarang tentang qomat, iqamah, menggunakan pengeras suara luar. Di kalangan ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau membolehkan. Ya. Adapun Syekh Al-Albani, beliau berpendapat tidak boleh qomat menggunakan apa? Pengeras suara luar. Dan beliau menganggap itu apa? Sebagai i'lan, sebagai apa? Bid'ah asriyah. I'lanul iqamah, i'lanul qira'ah. Istilahnya apa? Ya mungkin memakai pengeras suara, terutama suara luar dalam qomat atau membaca Al-Quran, itu adalah bid'ah asriyah, bid'ah masa kini. Ya. Yang jelas apa? Ada ulama yang membolehkan qomat menggunakan mic, ada yang tidak. Ya. Ini. Tapi yang nampak boleh. Sebab apa? Iqamah itu adalah suatu yang dilakukan dengan cepat, tidak seperti adzan. Ya. Tidak seperti adzan. Dan itu tentunya tidak terlalu mengganggu. Tidak terlalu mengganggu. Ya. Adapun kalau lebih aman lagi, iya apa? Iqamah itu dilakukan dengan mic dalam atau ya, dengan pengeras suara dalam, atau seandainya tidak pakai pengeras suara pun tidak mengapa untuk iqamah. Sebab apa? Sebab orang-orang yang sholat itu telah hadir di masjid. Dan tujuan iqamah adalah mengingatkan para makmum untuk segera berdiri sholat. Makmumnya sudah hadir untuk segera berdiri sholat. Ya. Berbeda dengan adzan. Ya. Kemudian tentang taklim-taklim yang menggunakan pengeras suara luar. Ini pun di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Yang jelas mereka tidak membolehkan kalau mengganggu masyarakat sekitar, sebab di luar itu mungkin ada orang-orang yang apa, yang sakit, ada orang yang sibuk dengan kerjaannya hingga bisa terganggu oleh suara taklim yang keluar dari pengeras suara luar, iya, atau atas. Ya. Yang jelas apa? Ini kembali kepada maslahat dan mafsadahnya. Kalau tidak dikhawatirkan mengganggu orang, jadi kalau tidak mengganggu masyarakat sekitar, bahkan masyarakat sekitar mau mendengarkan ceramah yang disampaikan lewat pengeras suara, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan mengganggu, maka tidak perlu memakai pengeras suara luar atau atas. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.